Kalau misalkan yang ditunjuknya adalah kursi, tapi yang disebutnya sarir, ahadha sarir, apakah ini tempat tidur? Ya. Kemudian karena jawabannya bukan, enggak, bukan, hadza kursiyun, ini adalah kursi. Gitu. Nah, sekarang kita lihat misalkan ahadha mimsahatun, ahadha qalamun, la, hadha mahmul atau hadha jawwal, ahadha qalamun, la, hadha kitabun, ahadha kitabun, naam, hadha kitabun, ma hadha, hadha qalamun, wa ma hadha hadha kitabun, ahadha kitabun, naam, hadha, ahadha qalamun, naam, ahadha daftarun, la, hadha kitabun. Baik, nah itu pertanyaan ma hadha dengan ahadha. Alafu minkum, naam, tasdid ada dia di huruf ya-nya ada tasdid. Kursiyun bahasanya kursiyun. Nah, ini ada beberapa gambar. Kalau ada yang punya keluasan waktu bikin apa alat peraga biar nanti bisa ana nunjuk begini, itu jazakallahu khairan. Ada yang bisa, ini ana mau bikin gak keburu terus buat belajar juga di sana. Ini harus ada alat peraganya. Jadi kalau misalkan ana tunjuk di sana, menunjuk-nunjuk mana ini. Nah, jadi kalau yang tadi ini barangnya kebetulan ada. Ya, kalau yang enggak ada nih gimana mau bawa rumah susah. Mau bawa kursi kegedean juga. Nah, tapi kalau ada kursi, nah, nanti itu lebih membantu alat peraga itu. Baik. Ya, utamakan yang ada di gambar ini dulu. Ya, nanti kalau ada tambah lagi, bikin lagi. Ya, sekarang ini kan baru berapa ini? Bikin daripada bawa hasilnya susah ini, bawa pintu. Baik. Assalamualaikum, ana harus akhiri dulu untuk sore ini insyaallah. نكتفي بهذا القدر سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك الحمد لله رب العالمين